Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, pendengar dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini hati kita oleh Allah diberi nikmat cinta pada ibadah, cinta pada ilmu, ya, cinta pada ketaatan. Semoga dengan kita mengucap alhamdulillah ini hati kita bisa semakin cinta kepada taat, cinta kepada ilmu. Kita atau orang lain mungkin masih bisa gandrung pada maksiat. Kalau maksiat itu rasanya kok enak. Kalau enggak taat itu kok rasanya enak. Saya enggak mau ngomong orang lain, coba diri kita sendiri aja ya. Nah, kita masih begitu mungkin. Tapi malam hari ini jelas kita dibuat sama Allah bisa merasakan nikmatnya taat. Duduk sumuk ya enak. Ya. Keringgingan atau kesemutan juga enak. Jauh-jauh dilakoni naik motor, naik bis juga enak. Alhamdulillah, insyaallah dengan begitu nanti hidup kita jadi enak. Ya, dikubur juga enak. Nanti di mahsyar juga enak. Sampai nanti tinggal di tempat yang paling enak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Tuhan yang Maha memberikan yang enak. Enak. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Mulai marah-marah ini mohon maaf, Riyadhus Shalihinnya saya ganti aja yang lebih kecil biar bisa khatam. Karena di sini ada yang ngomong pip, dibacakan buku-bukunya Salaf Alawiyin, buku-bukunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya pilih buku yang berjudul Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah. Buku ini disusun, ditulis sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Perlu diketahui, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu seorang ulama yang sejak umur 4 tahun sudah tunanetra. Ya, jadi umur 4 tahun sudah tunanetra. Kalau umur 4 tahun sudah tunanetra, terus cara nulis bukunya bagaimana? Ya, cara nulis bukunya bagaimana? Caranya adalah dengan didiktekan. Ya, dengan didiktekan. Beliau berkata pada muridnya yang suka nulis, "Uktub, tulis," gitu. Bisa kita bayangkan seseorang nulis buku enggak pakai rujukan, enggak pakai apa namanya, lihat-lihat kitab, tapi langsung tulislah. Berarti apa yang ditulis itu betul-betul mengalir dari dalam hati. Ya, ada dalam hati. Dan apa yang beliau tulis tidak ditulis kecuali sudah diamalkan. Jadi kalau kita baca buku ini, beda dengan saya nulis buku. Atau kita-kita nulis buku itu mungkin kita sekedar menyampaikan informasi daripada tidak disampaikan. Mungkin pengamalannya belum. Tapi kalau Habib Abdullah Haddad, semua yang ditulis itu huruf per huruf, kata per kata, semua sudah diamalkan. Sudah diamalkan. Beliau lahir tahun 1044 Hijriah. Sekarang 1435 Hijriah. Berarti sekitar 400 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu beliau lahir. Bagaimana amalannya? Salah satu hasil dari mujahadah beliau, amal beliau, ilmu beliau yang diamalkan orang banyak sekarang, diantaranya Ratibul Haddad, kemudian Wirdulatif, ya Wirid Latif, itu susunan Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Lah amalnya bagaimana? Amalnya cukup sederhana. Misi kecil dulu hobinya adalah sholat. Jadi kalau habis sekolah TK gitu, sekarang ya TK, selesai sekolah itu kan anak-anak sekarang pulang sekolah pengennya main, ya kan? Pulang sekolah pengennya main. Kalau Habib Abdullah Haddad pulang sekolah pengennya bukan main. Lah, pengennya apa? Sholat. Pulang sekolah pengennya sholat. Lah, berapa rakaat sholatnya? Lah, karena pengen doyan. Anak-anak kita tuh kalau pulang sekolah main, kan sampai lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat, betul? Disuruh tidur enggak mau, suruh makan ya tetap nikmati permainannya karena senang ya enggak mau mandek. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, karena memang senangnya salat, itu pulang sekolah itu salat ya enggak mandek. Kalau udah dapat 100 rakaat, 150, 200 rakaat baru berhenti. itu umur 4 tahun, 5 tahun, hobinya tiap hari sholat sunnah di pagi hari 100 sampai 200 rakaat. Persis bapak-bapak sekalian. Ya, ini jauh kan antara kita dengan beliau-beliau kan? Jauh sekali. Nah, ini di antara karya beliau adalah kitab Risalatul Mu'awana. Saya loncati mukodimahnya, saya tinggal. Saya baca sendiri mukodimahnya. Saya mau langsung ke baca ke intinya aja. Ya, langsung ke intinya di pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baqala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum wa 'alaika ayyuhal akh al-habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinih. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla 'alayhi sara al-ghaibu ka'annahu shahada. Wa 'inda dhalika yaqulu al-muqinu kama qala 'Aliun karramallahu wajhah, law kushifa al-ghita'u mazdadtu yaqina. Satu alinea dulu. Ya. Beliau berkata yang terjemahannya kurang lebih seperti ini. Wa 'alaika, duhai saudaraku yang kucintai. Ayyuhal akh al-habib. Coba caranya ngajak ngomong sama orang yang mau diajari. Jadi guru mau ngomong sama murid yang diajari, itu memang bahasanya harus santun. Bahasanya harus penuh dengan kasih sayang. Bahasanya harus penuh dengan cinta. Jangan guru ngajari muridnya, "Hei, goblok," gitu ya. Ini na'udzubillah min dzalik, dasar bego kamu. Ini kan ada yang model begini, ada kan? Jadi muridnya dibego-begokan, digoblok-goblokan, dibodoh-bodohkan. Atau ketika nasihatin orang, jangan orang yang dinasihati dimaki-maki, tapi dipanggil dengan penuh cinta. Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Kita suruh manggil dengan penuh cinta. Diamalkan oleh beliau dalam tulisan pun kita diajak ngobrol. Ayyuhal akh al-habib, duhai saudaraku yang kucintai, saudaraku tercinta. Hendaknya engkau bitaqwiyati yaqinika wa tahsinih, berusaha menjadikan keyakinanmu itu semakin kuat dan semakin bagus. Berusaha menjadikan keyakinanmu semakin kuat dan semakin bagus. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaih. Karena keyakinan itu kalau sudah melekat kuat di dalam hati, sudah mantap di dalam hati, maka yang gaib, yang enggak kelihatan, itu bisa jadi persis seperti kelihatan. Yang enggak kelihatan bisa jadi persis seperti kelihatan. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang yang punya keyakinan yang sangat mantap. Ya, orang yang punya keyakinan yang sangat mantap, kalau udah hatinya itu yakinnya pol, dia akan ngomong, yang gaib itu kelihatan buat saya. Seperti yang diucapkan oleh Khalifah Ali karramallahu wajhah, di mana beliau berkata, seandainya al-ghita, tirai yang menutupi kegaiban itu disingkapkan, sehingga yang gaib-gaib itu semua bisa kelihatan, yakinku kepada Allah tidak akan bertambah. Yakinku kepada Allah tidak akan bertambah. Yuk kita bahas bareng-bareng. Semoga kita dapat tambahan ilmu ya. Kenapa beliau membuka bukunya setelah mukadimah bab yang pertama disuruh memperkuat keyakinan. Karena penyakit yang paling bahaya itu lemahnya yakin. Penyakit yang paling bahaya lemahnya yakin. Yakin itu apa? Yakin itu satu tingkatan di atas iman. Yakin itu tingkatan di atas iman. Iman itu percaya. Percaya itu menggunakan hati. Kalau yakin itu udah bisa dirasakan betul. Contoh yang gampang saja. Bapak ibu yakin sama iman sama neraka? Kita iman sama neraka? Iman. Iman sama siksa kubur? Iman. Iman kalau dosa itu bisa menyeretkan neraka? Iman. Mesti berbuat dosa? Nah, itu namanya iman. Itu namanya iman. Lah wong percaya kok ngeyel, itu namanya iman. Belum sampai ya yakin. Tapi kalau yakin, yakin itu di atasnya iman. Enggak perlu lihat, sekedar tahu sampai yakin, enggak perlu lihat ya udah percaya. Contoh ya. Saya ngasih tahu salah satu teman yang lagi lewat naik motor enggak pakai helm. Terus saya bilang, "Mas, helmnya dipakai. Itu di perapatan sana ada momen. Di perapatan sana ada momen. Belok kiri itu ada momen." Yang saya kasih tahu, dia itu tidak lihat ada momen, betul enggak? Yang lihat siapa? Saya yang ngasih tahu. Saya yang ngasih tahu di sana ada momen. Tolong helmmu dipakai, kalau enggak nanti kamu kena tilang. Nah, yang dikasih tahu cuma dengar tapi tidak lihat. Sehingga momen ini, momen tersebut buat orang yang saya kasih tahu yang tidak lihat itu hukumnya ghaib. Enggak kelihatan. Betul kan? Ghaib. Dia cuma tahu dari kata-kata saya. Lah karena dia itu percaya dengan ucapan saya, walaupun tidak lihat adanya momen, maka dia kalau bawa helm, helmnya langsung dipakai. Betul enggak? Bahkan terkopok-kopok, iya ada momen, mandek, kemudian helmnya dipakai. Kalau boncengkan teman-teman yang enggak bawa helm disuruh tuh turun melaku dewe. Kan begitu. Ya udah saya jalan sendiri aja, kamu tunggu di sini. Helmnya dipakai seperti itu. Kalau dia enggak pakai helm, enggak bawa helm, dia akan pulang ngambil helm. Ini yang namanya yakin. Enggak usah lihat. Ini yang namanya yakin. Memang yakin diawali dengan percaya. Lah anehnya kalau urusan dikasih tahu sama Habib Novel di situ ada momen yakin. Tapi dikasih tahu sama Allah dan Rasulnya di situ ada neraka, enggak yakin. Kita-kita ini betul enggak? Dikasih tahu manusia yang sok ngapusi seperti saya ini banyak dosanya kan? Itu kita bisa percaya, bisa yakin, tapi dikasih tahu Allah dan Rasulnya sampai bukan cuman Allah dan Rasulnya, sampai banyak nabi kan, anbiya wal mursalin, jumlahnya tidak terkira, banyak luar biasa ngasih tahu kita manusia, itu yang sampai derajat yakin itu tidak enggak banyak. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al yaqinu al imanu kulluh." Atau kama qala sallallahu salam, "Al yaqin, keyakinan." Orang kalau udah punya keyakinan, al imanu kulluh, maka keimanan yang betul-betul mantap secara keseluruhan yaitu yakin. Jadi orang percaya ada malaikat di kanan di kiri, bisa ngerasakan malaikat di kanan nyadet, di kiri juga nyadet. Dia bukan punya percaya saja, keyakinannya mantap sehingga ya dia enggak mungkin berbuat dosa. Lah kenapa? Nanti dicatat sama yang kiri kan repot. Contoh, saya dan teman-teman waktu berangkat ke Hong Kong dikasih tahu di sini kalau nyebrang lampu merah jalan kaki atau naik motor, naik mobil, naik kendaraan lampu merah nekat ya nekat itu dendanya banyak, mahal. Nanti kena denda mahal. Memang polisinya enggak ada, tapi begitu melanggar nanti ketahuan. Karena ada banyak kamera CCTV. Kita juga enggak ngerti kan kameranya di mana. Banyak kamera. Kalau melanggar nanti ketahuan. Kalau meludah di jalanan, di sembarangan tempat, pokoknya bukan di kamar mandi, di tempatnya, maka itu nanti juga didenda. Ya kan? Nanti didenda. Kalau nanti kelamaan di stasiunnya kereta api, kelamaan di situ, itu nanti ketahuan juga. Itu nanti juga didenda $500 Hong Kong. Kenapa kok kelamaan di stasiun didenda? Iya, karena nanti kalau semua lama-lama di stasiun, akhirnya stasiunnya kebak manusia, sehingga nanti stasiunnya orang jalan itu uyul-uyulan macet, mikirnya sejauh itu. Ya. Jadi biar stasiunnya enggak keramaian, enggak terlalu rame. Itu pun sudah rame. Anehnya, kita dikasih tahu seperti itu, padahal kita enggak lihat mana kamera CCTV-nya, enggak lihat orang yang didenda, enggak lihat kan? Enggak lihat. Cuman dikasih tahu, kita bukan cuman percaya, tapi yakin. Sehingga apa? Yang biasanya itu meludah sembarang tempat, akhirnya ya dimpet, ya kan? Ditahan, tidak meludah. Yang tadinya biasanya di Indonesia mungkin kalau jam 12 malam, jam 1 malam, lampunya Bang Junnya udah merah, kanan kiri enggak ada orang, gitu kan kita suka jalan ya. Nah, di sini jalan kaki lampunya merah, walaupun sepi ya mandek. Berhenti. Kenapa bisa begitu? Yakin nanti polisi tahu datang karena polisinya lihat. Lu aneh, sama kamera CCTV dikasih tahu orang bisa yakin. Lah Allah yang ngasih tahu ini ada CCTV namanya malaikat Raqib sama Atid. Lah kok kita enggak yakin tuh kenapa? Kalau kamera CCTV bisa dihapus sih, bisa dibohongi seperti di film-film tuh kan? Bisa. Tapi kalau Raqib sama Atid, alaihi wasallam enggak bisa dibohongin. Tapi kenapa kita kok enggak yakin? Iman iya iman, tapi yakin belum. Nah, di sini beliau radhiyallahu anhu nanti akan mengajarkan bagaimana caranya biar yakin kita itu semakin kuat dan iman kita yakin kita semakin bagus. Nah, diajarkan itu pertama kali. Disitulah beliau mencontohkan orang yang yakinnya udah mantep, sudah pol. Yakinnya sudah pol, diantaranya Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Khalifah Ali inilah yang menjadi menantunya Rasulullah SAW. Ya, pilihannya Kanjeng Nabi dipek mantu. Ini Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dikasih julukan karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena wajah beliau ini tidak pernah digunakan untuk sujud kepada berhala sejak kecil. Kalau banyak orang dulu belum masuk Islam kan sujud sama berhala. Khalifah Ali bin Abi Thalib sejak kecil wajahnya enggak pernah sujud kepada berhala. Enggak pernah nyembah berhala. Makanya wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu julukannya. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menyatakan begini. Ini kalimat yang luar biasa. Seandainya tirai-tirai kegaiban itu disingkap, sekarang bisa lihat surga, bisa lihat neraka, bisa lihat orang dikubur, disiksa, itu tidak menambah iman, yakin saya enggak nambah. Enggak terus kemudian, jane bener ya, ternyata betul siksa kubur itu ada, ternyata tuh surga itu indahnya luar biasa, neraka itu mengerikan, terus nambah jadi semangat ibadahnya, jadi dikhusuk-khusukan ibadahnya. Enggak. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, tidak akan nambah. Kenapa? Udah pol. Jadi selama ini itu ibadah itu dengan keyakinan yang udah pol. Surga itu indah, neraka itu mengerikan, siksa kubur itu ada. Lah, ibadahnya itu udah betul-betul bisa demikian. Lah, karena betul-betul bisa demikian udah pol, makanya seandainya disingkapkan maka enggak nambah ya yakin. Bisa dipahami ini? Nah, kalau kira-kira kalau kita begitu atau begini? Hah? Nah, kapan tuh manusia nanti akan disingkapkan tirainya? Ya, ada yang di dunia ini, ada yang nanti di akhirat. Nah, kapan yang semuanya itu bisa lihat, semua orang bisa lihat, muslim maupun non-muslim, bisa lihat yang gaib itu kapan? Yaitu ketika akan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia kapan bisanya? Karena roh itu enggak langsung keluar. Perjalanan roh itu ada. Jadi roh bukan langsung keluar ucul begitu, enggak. Proses mencabut nyawa itu ada urutannya. Ditarik dulu dari kaki. Makanya nanti kalau orang mau meninggal, jenengan, saya, kita kan calon mayit semua atau ini. Ya, jadi kita perlu belajar itu kan. Nah, insyaallah panjang umur ya. Itu atillah. Orang mau meninggal itu yang adem enggak mungkin dadanya dulu. Orang mau meninggal itu nanti yang adem kakinya dulu. Kakinya anyep, ya kakinya adem. Nah, itu roh keluar dari situ. Nah, di situ masih disuruh nuntun. Udah adem kakinya, tuntunan. Ucapkan Allah. Ucapkan Allah. Nuntunnya yang pelan-pelan, jangan kasar. Allah, Allah gitu. Tambah enggak mau nanti. Ya pelan-pelan. Ternyata dia sampai kaki ini lewat lutut, nanti sampai ke pinggang ya, sampai ke perut, sampai ke dada. Ini roh jalan terus ditarik pelan-pelan gitu. Nah, ketika ruhnya udah sampai kerongkongan, nah itu udah gak bisa dibisiki lagi. Ya, walaupun dibisiki dengar, maksudnya gak ada manfaatnya. Kenapa gak ada manfaatnya? Tidak diterima sama Allah tobatnya kalau ruh udah sampai di kerongkongan. Nah, kenapa kalau ruh sampai di kerongkongan tobatnya gak diterima? Kalau ruhnya masih keluar dari kaki, keluar dari paha, sampai perut, itu masih sama dengan manusia. Yang dilihat ya masih yang zahir saja. Tapi begitu roh ini sampai ditenggorokan, mata ini udah berubah fungsi. Walaupun dia tunanetra, karena melihatnya bukan dengan mata lagi. Walaupun orangnya buta, nanti dia akan melihat di sekitarnya bukan dengan mata, tapi melihat dengan mata hatinya. Dengan mata hatinya, muslim maupun yang non-muslim. Ghitanya, hijab yang nutupi ini sudah dibuka oleh Allah. Sehingga kelihatan tuh surga. Tuh neraka. Begitu lihat terus ngomong, ya sehingga aku tak iman wai. Kalau begitu saya tobat, saya iman. Enggak diterima. Udah terlan manjur sampai di kerongkongan. Dari dulu dikasih tahu, kok ngeyel tidak mau percaya. Ini sampai di kerongkongan. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan dunia, seandainya disingkapkan langsung, imannya tidak nambah. Kenapa enggak nambah? Sudah pol. Bisa enggak ya kita bayangkan manusia dengan iman yang pol itu seperti apa rasanya ya? Bu, ingat awal-awal jadi mantu, Bu. Ingat, Bu. Kalau diajak sholat jamaah sama mertua laki-laki, Bu, sama mertua perempuan, diajak sholat berjamaah, Ibu ya, diajak. Itu Ibu bisa khusyuk atau enggak bisa khusyuk? Bisa, tapi khusyuk kepada mertua. Betul kan? Betul enggak? Ya. Terus kalau mertua itu muji, ya, muji. Masya Allah, kamu baca Al-Qur'annya ayem didengar di hati. Hati saya dengar qiraatul Qur'an kamu kok ayem tentrem ya nak ya gitu. Senang atau enggak senang? Senang. Sehingga ketika ngaji, mertua ini mendengarkan, mertua mendengarkan, dia baca Al-Qur'an nih, mantu perempuan ini baca Al-Qur'an, maka ketika baca itu dia merasakan nikmat yang luar biasa di hatinya. Kenapa? Mertua saya dengarkan, mertua saya senang kalau ngaji, dengar suara saya ngaji. Sehingga dia baca Quran ini merasa menikmati luar biasa. Betul atau betul? Nah, bagaimana orang yang baca Al-Quran yakin Allah yang mendengarkan? Dia yakin Allah yang mendengarkan, bukan cuma malaikat kanan, malaikat kiri. Dia yakin Allah yang mendengarkan. Maka ketika dia baca Al-Quran seperti duduk ngobrol dengan Allah. Lah nikmatnya seperti apa? Makanya ini yakin itu kunci segala-galanya. Yakin itu kunci segala-galanya. Lah kebanyakan kita lemah, bukan syahwat, tapi lemah yakin. Lemah yakin. Yakinnya lemah. Contoh. Boleh ngasih contoh, Pak? Boleh ya? Ya. Bapak pernah khawatir kehabisan rokok enggak? Yang rokok. Saya yakin enggak pernah itu. Paling kalau rokok habis, teman yang punya rokok masih banyak. Betul enggak? Batin gitu kan? Teman yang punya rokok masih banyak. Bisa yakin loh kalau teman yang punya rokok masih banyak. Sehingga tidak khawatir kehabisan rokok. Tapi kalau kehabisan duit, khawatir. Ya kan? Kehabisan duit, khawatir. Sehingga pagi, siang, sore, malam itu udah kerja mati-matian masih takut gak punya duit. Benar atau benar? Pagi, siang, sore, malam udah kerja mati-matian, kerjanya mati-matian, masih takut bulan depan bayar SPP bagaimana ya? Ini kontrak rumah mau habis, nanti itu kontraknya uangnya dari mana ya? Ini bagaimana ya? Karena ngukur ternyata hasilnya kok cuman sekian. Saya udah kerja mati-matian kok cuman sekian. Nah, karena ngukur seperti itu akhirnya mikir bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar tagihan utang. Mikir, dipikir betul, enggak kuat. Sumpek jadinya, suntuk ya. Jadinya akhirnya ngomong, nanti dibayar pakai apa semua itu. Betul atau betul, Bu? Nah, itu loh contoh orang yang lemah yakin. Contoh orang yang lemah yakin. Lawang Allah udah janji dan Allah udah jamin. Betul kan? Orang yang taat enggak mungkin disia-siakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Janjinya Allah, siapa takwa kepada Allah, Allah pasti selalu akan memberi dia jalan keluar. Masalah bulan depan kontrakan habis. Masalah bulan depan ditagih utang. Masalah bulan depan anak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Dananya belum ada. Itu masalah. Buat orang yang bertakwa, semua masalah itu tidak jadi masalah. Kenapa enggak jadi masalah? Karena yang maha menyelesaikan masalah sudah berkata tentang masalah. Bagi orang-orang yang bertakwa bukanlah masalah. Karena yang menyelesaikan langsung yang maha memberikan masalah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, masalah-masalahnya akan selesai karena Allah memberikan jalan keluar khusus untuknya. Ya, ya ja'allahu makhraja. Enggak sampai di situ, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau setan bisi, setan bisi, mau jalan keluarnya bagaimana? Lah utang kamu itu ratusan juta, kamu tuh cuma jual tempe, omsetnya satu hari cuma laku 30.000. Lah kau mau bayar ratusan juta itu dari mana? Nah, setan bisi. Tapi karena ini orang yang bertakwa, yakinnya kuat. Kamu mau bilang omsetnya dari mana? Saya enggak ngurus omset. Penghasilan saya kecil, saya enggak ngurus penghasilan. Sebab Allah saya udah ngomong, bukan cuma ngasih jalan keluar. Allah melanjutkan, wa yarzuqhu. Allah akan memberinya rezeki. Setane ngeyel, rezeki ya rezeki. Lah tapi kamu jualan tempe, rezekimu titik, sedikit rezeki kamu. Karena jualan tempe, tanahmu dijual juga kecil, enggak menghasilkan. Orang yang bertakwa lagi-lagi ngomong, lawang Tuhan saya itu udah menyiapkan jawaban untuk kamu kok, tang. Kamu tuh bakal bisi begitu, Tuhan saya maha mengerti. Makanya Allah ngasih tahu, wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki dari arah yang enggak pernah dia duga. Memang jualan tempe, tapi rezekinya nomplok dari yang lain. Allah yang ngatur. Makanya udah manut, nurut, ojo mikir, yakin oh. Gitu aja kok angel. Paham ya? Memang setan kita ini banyak, makanya disuruh yakin tuh angelnya luar biasa. Saya belajar yakin bersama teman-teman dan saya ngajari teman-teman yakin. Betul tuh, betul. Masih ingat kan cerita tanah samping ya? Ya, tanah itu dibeli dengan harga 2M 650 juta. Benar? Ya, waktu saya beli saya punya uang. Enggak. Saya modalnya apa? Yakin, gitu kan? Belajar memperkuat ya, yakin dan memperbaiki yakin, sehingga bermodalkan dengan doa yang paling luar biasa, Al-Fatihah. Bermodalkan dengan doa yang paling luar biasa, Yasin. Bermodalkan dengan mohon doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Betul atau betul? Betul. Hari berikutnya punya uang 200 juta untuk DP di awal, awal beli tanah tanda jadi. Benar kan? Nah, setelah itu dikasih waktu 2 bulan untuk melunasi yang 1 miliar. Kalau dipikir opo yo nyanda, kan begitu. Makanya ojo dipikir, tapi sing yakin. Ya udah yakin, wong saya punya teman yang bertakwa banyak, masa salah satu enggak ada yang doakan kan enggak? Mungkin. Ya udah minta doa sambil kerja. Tapi kerjanya enggak mungkin bisa nutup, enggak mungkin. Kerjanya bisa nutup kalau tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Rebu kemarin yang 800 juta lunas sudah dibayar. Tinggal sisanya 1M 650 juta, dan tinggal bangunnya. Yakin gak sampai setahun? Kok kira-kira paling 5 bulan selesai kok. Oh amin. Orang itu kan harus yakin begitu kan ya. Perkara nanti jadinya bagaimana kan bukan urusan saya. Namanya ini kan memperkuat ya, yakin. Caranya begitu, kita perkuat yakin kita pupuk ya. Dengan demikian, nah kita ini dikasih ilmu suruh memperkuat yakin, tapi setiap dikasih tahu, oh ya beda, itu kan Habib Novel. Lain, oh beda, itu kan Habib Syekh. Oh lain, beda, itu kan Kiai Fulan. Lain, kok lain beda? Emangnya Tuhan saya, Tuhan Habib saya sama Tuhan jenengan beda? Sama Tuhan kita, kul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Tuhan semuanya itu hanyalah Allah. Lawang Allahnya sama kok jenengan bisa bilang beda? Berarti jenengan nyepelekan Allah. Jangan sepelekan Allah, jangan pandang remeh Allah. Allah maha bisa, Allah maha kuasa. Tugas kita, kalau bahasanya Ustadz Yusuf Mansur, undang saja Allah. Allah diundang. Ya Allah ada masalah begini, tolong selesaikan. Undang Allahnya. Nah kita kalau butuh bantuan ngundang teman-teman toh. Saya ini ada masalah begini Pak, ini Bapak kan pakarnya, tolong Bapak yang selesain. Gitu kan ya. Nah sekarang ada masalah, kalau yang diundang Allah kira-kira bagaimana? Selesai enggak? Selesai. Nah cara ngundang Allah bagaimana? Ya begini nih. Ini cara ngundang Allah. Bagaimana cara ngundang Allah? Dengan duduk berzikir, dengan bertobat, dengan bersolawat, istighfar, takmit, tasbih, takbir, dengan silaturahim, dengan sodakoh, dengan apapun amal soleh, itu namanya kita mengundang rahmatnya Allah, mengundang pertolongannya Allah, mengundang bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas? Jelas. Apanya yang jelas? Yakin ya. Jelas yakinnya. Alhamdulillah. Lanjutkan. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa tsabatihi wa rusukhihi hatta yasira kat-tawdis samikh la tuzalzilhu asy-syukuk wa la tuzazihu al-awham bal la yabqa lis-syukuki wal awhami wujudun albatta fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaiha al-udhun wa lam yaltafit ilaiha al-qalb. Kalimatnya yang sampaikan Habib Wahdah itu detail, jelas, mantap. Singkat, enggak berbelit-belit. Tidak berbelit-belit. Apa toh yakin? Yakin itu apa? Yakin itu sebuah nama yang diberikan untuk menjelaskan hati, kekuatan hati. Kekuatan iman. Jadi iman yang kuatnya luar biasa, itu namanya yakin. Jadi kalau kepercayaan sudah pol, itu namanya yakin. Oh, saya kalau sama dia yakin, saya yakin. Mantap, oh, sama dia mantap saya. Itu yakin. Bukan sekedar percaya. Kekuatan iman watabatihi, dan kokohnya iman tersebut, sehingga iman ini seperti gunung yang kokoh, yang enggak mungkin bisa digoyangkan gitu. Enggak mungkin bisa digoyangkan. Kita kalau lihat tiang itu, ada tiang yang kuat gitu kan, yang kokoh. Disuruh enggak gerak. Diubah-ubah kan enggak gerak. Nah, yakinnya orang yang sudah punya keyakinan ya begitu. Syukuk, segala hal yang bisa buat ragu itu tidak bisa buat dia ragu. Kalau kita kan gampang dibuat ragu. Boleh saya ngasih contoh? Contoh orang yang mudah dibuat ragu. Ada orang tadinya sudah yakin dia, iman. Kalau bekti sama orang tuanya itu pasti sukses. Bekti sama orang tuanya pasti sukses. Dia anak perempuan. Terus orang tuanya ngomong, "Nak, bapak ibu sudah milihkan jodoh untukmu seorang pria yang baik. Dia memang tidak banyak penghasilannya. Ekonominya memang tidak kuat. Ekonominya biasa-biasa saja. Tapi dia jebolan pesantren. Dia hafal Al-Quran 30 juz di dalam dan di luar kepala." Ya, di dalam dan di luar kepala. Wah, anak ini pertama kali birrul walidain, bekti sama orang tua. Dah, saya yakin kalau nurut sama bapak sama ibu pasti nanti saya bahagia. Cerita. Ya, Bu, siap. Cerita sama sahabatnya. Ngomong, "Saya ini dijodohkan oleh bapak ibu saya dengan seorang jebolan pesantren, hafal Quran, ya orangnya ekonominya lemah, begini-begini. Ya, saya demi bekti saya pada orang tua saya, ya saya nurut, saya yakin nanti bahagia." Temennya ngomong, "Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Apa bisanya lulusan pesantren? Tetangga saya itu loh banyak jebolan pesantren, hafal Quran, tapi nasibnya cuma jadi muadzin. Nasibnya cuma jadi muadzin, hidupnya susah. Jangan cuma nurut sama orang tua, itu banyak tuh orang yang gayanya nurut-nurut sama orang tua, ternyata ya dia sengsara, hidupnya ya susah, kontrak rumah aja enggak bisa, bla bla bla bla bla. Kamu harus mikirkan cintamu, itu orang tua kamu enggak mikirkan cintamu, itu orang tua yang enggak bener." Mulai ragu dia. "Kia jajah sing ra benernya bapakku iki." Mulai kan. "Ya kenapa sih saya dipaksa-paksa ya? Kenapa saya dipaksa? Paksa, oh saya ini udah dewasa, ini bukan zaman Siti Nurbaya, ini Indonesia tahun 2014, super modern. Jadi ya, mestinya saya milih-milih sendiri gak jadi masalah. Ini ibu bapak ini sudah ketinggalan zaman, ini mulai kemakan." Akhirnya ngomong, "Pak, Bu," rada halus ngomongnya, "Mohon maaf Pak, saya mau sih dinikahkan sama lulusan pesantren, tapi yang ganteng rada sugih ya Pak ya. Jangan yang begitu." Nah ini mulai kacau nih, ini mulai kacau. Yakinnya mudah, masih mudah digoyang. Ini namanya bukan yakin. Karena saking lemahnya yakin, makanya enggak disebut ya yakin. Seperti yang saya katakan, "Mas, bawa uang, punya uang Mas?" "Wah, maaf saya enggak punya uang. Di dompetnya ada uang 10.000. Tapi dia bilang gak punya uang. Kenapa bilang gak punya uang? Mung 10 ewu, cuman 10 ribu. Tapi kalau dia bawa uang misalnya 20 juta, mas bawa uang? Bawa. Karena 20 juta dianggap uang, kalau 10 ribu bukan uang. Sama dengan yakin tadi, kalau yakin itu lemah, maka dikatakan itu bukan yakin. Kalau yakin itu kuat, baru itu dikatakan yakin. Nah, orang-orang yang yakinnya kuat inilah para aulia wassolihin, para wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa digoyangkan keyakinannya dengan prasangka-prasangka, dengan keraguan-keraguan. Ojo-ojo, jangan-jangan nanti kalau begitu terus bagaimana? Loh, nanti kalau nanti bagaimana? Sekedar informasi ya. Betapa beruntungnya seorang istri punya suami hafal Al-Qur'an. Itu mestinya itu istri tadi ya, perempuan itu beserta kedua orang tuanya bayarnya mahal punya suami seperti itu. Loh, kenapa? Orang hafal Al-Quran itu dapat jaminan dari Rabbul Alamin, boleh ngasih syafaat 10 anggota keluarganya. Nah, kalau 10 masa bujunya gak dikasih, mertuanya gak dikasih. Dia kalau ngasih orang tuanya 2, mertua 2, 4, dia 1, 5, sama istrinya 1, jadinya berapa? 6, terus anak-anaknya. Udah. Nah, ini bujunya kan luar biasa. Terus ngomong, ya tapi melarat. Loh, kok pakai tapi? Lo tuh kalau misalnya dia kurang beruntung secara ekonomi, tetapi dia orang yang kayanya luar biasa. Lo paling sak melarat-melaratin yang dunia kibarang tahun. Di dunia ini berapa tahun? Setelah itu pindah. Di sana, wah, pol. Sobat nanti di sana saya ngomong tapi melarat. Golek anak yang sugi-sugi yang dunia. Saya ingin yang kena kaya ngobok. Oh, yang ngerti kaya ngono ya, biar aku gelem rabi karo dia ternyata penak ya. Dia sugi yang akhirat. Na'udzubillah, amin. Dalil. Saya kasih contoh, mau bu. Misal saya orang sugih, misal saja. Ya kan? Kalau misalkan orang sugih kan penak ya pak ya. Sugih sing apik, khoyir, pinter, ganteng, semangat, takwa, taat, sehat. Pokoknya sing apik kabeh ada di diri saya. Misal. Ya Allahumma, amin. Ya kan? Kalau misalnya yang apik kan boleh di amini. Udah. Saya kebetulan lagi tidak di Solo. Saya lagi main ke Klaten, misal main ke Klaten. Nah, saya di Klaten itu cuma mau seminggu, nanti balik ke Solo. Di Klaten saya ketemu satu orang. Kebetulan saya waktu ke Klaten gak bawa duit, gak bawa uang, gak bawa ATM. Tapi uang saya semua udah saya taruh di rumah. Saya taruh di Solo. Nah, di Klaten saya kenalan sama orang. Orang itu kemudian nanya, "Bapak punya duit enggak?" "Oh, saya punya di Solo. Sekarang enggak ada, enggak bawa saya." "Oh, tinggal. Enggak mau jadi teman saya." "Enggak mau jadi teman saya." Kalau orang yang ngerti kekayaan saya di Solo, misal gitu ya, ngerti kekayaan saya di Solo, lihat orang tadi kok nolak dijadikan teman, mesti kan ngomong, goblok, bodoh. Wong liyane iki ngoyak-ngoyak pengen dadi kancane awakmu dipilih dikancane kok ora gelem, ya kan? Dia enggak punya duit, duwe kuwi duwe akeh nang Solo. Ora percaya aku, kabeh wong ya ngomong ngono. Enggak percaya saya, semua orang ngomong begitu. Nah, ada orang yang kemudian percaya. Ya, Pak Novel, saya mau berteman dengan Anda, silahkan tidur di rumah saya. Walaupun ya rumah saya sederhana, bla bla bla bla gitu kan. Seminggu saya tinggal di rumah orang di Klaten sana, rumah yang jelek, hidupnya enggak enak, makan seadanya. Podo-podo enggak enak ya. Nah, kira-kira bagaimana saya diperlakukan seperti itu? Senang atau enggak senang? Senang kan ya? Senang. Nah, kemudian orang itu main ke Solo, pas saya pulang ke Solo. Saya ajak ke rumah saya, kira-kira orangnya kaget atau enggak kaget? Wah, saya orang paling sugih sak Solo kok. Ini dongengnya begitu ceritanya. Orang itu kaget, oh luar biasa, ternyata teman saya orang yang sangat kaya. Terus saya ngomong, yaudah kamu di Solo gak usah bingung. Ini uang saya turah-turah nih, saya kasih satu kartu ATM, silahkan pakai di mesin manapun. Pokoknya narik berapapun, ila yaumil kiamah buat Anda. Oh, sugih lomo kan begini. Ya, sugih tapi lomo. Lah, kira-kira begitu loh gambarannya orang yang punya hafalan Al-Qur'an yang betul-betul dijaga, diniati ikhlas lillahi taala, itu di sana punya kekayaan yang luar biasa. Lah kok sampai ada wanita dilamar sama hafid Quran, gak mau gara-gara wongi melarat, wongi elek, gara-gara begitu. Ini wanita yang goblok sak boleh. Ngapunten saya pakai bahasa kasar ya, biar kroso itu, biar kroso. Bodohnya luar biasa. Kenapa bodohnya luar biasa? Lu bojomu ki elek kuwi mung apus-apusan. Wajah jeleknya itu tutup cuman topeng. Aslinya ganteng, karena bagus buruknya manusia itu nanti aslinya di alam sana. Yang di sini ini kan cuman topeng-topeng, betul enggak? Buktinya, buktikan ya. Sing gantenge kowe ngopo? Wong tampannya luar biasa, semakin tua topengnya semakin kelihatan. Nih rambutnya jadi mulai putih. Betul betul. Giginya kropos bolong bolong lah, topengnya ini mulai kelihatan. Masuk kubur cetong, jadi apa? Tengkorak kan begitu. Ini zahir topeng, lah yang asli itu ruh. Nanti di alam sana bagaimana? Yang hidupnya ya bagus, dikir, qiraatul Quran, sholawat, silaturahim, sedekah. Di alam sana jadi gantengnya luar biasa. Makanya betapa bodoh manusia yang tertipu dengan kegantengan sesaat dan kecantikan sesaat. Tapi kalau milih memang yang ganteng ya. Maksudnya, tapi kalau ada orang hafal Quran itu kan punya nilai loh, lebih yang tidak bisa dibandingkan dengan apa apapun. Bisa dipahami Bu? Nah, nanti kalau ada teman saya hafal Quran ngelamar anak Ibu, jangan ditolak ya Bu ya. Ini hafid Quran ini harus di apa? Semangati ya, disemangati. Boleh dilanjutkan? Fa in ja'at min kharijin. Kalau nanti, kalau di dalam hatinya orang yang yakin, itu sudah tidak ada keraguan sama sekali. Mantep, gak mungkin di dalam tuh setan bisa ganggu, gak mungkin. Nah kalau ada gangguan dari luar, gangguan dari luar, mau merusak yakinnya, maka dia tidak akan mendengarkan, sudah mantep. Contoh ya, boleh ya. Ini dari tadi contoh terus ini. Enak diajak ngaji Risalatul Muawwanah, enak ya. Kita menyimak ucapannya Aulia Usolihin. Contoh misal Saya hidupnya kan ngajar begini ya, ngalor ngidul. Kalau kata adik saya itu, kak kau tuh hidupnya memang doyan wiritan ya, masya Allah wiritan. Saya bilang udah saya wiritnya sedikit, kamu tuh wiritmu banyak wiritan terus. Mangan mbok jamak, sholat ya mbok jamak, ya turu ya mbok jamak. Soale wiritan ki wirawiri neng ratan. Wirawiri itu mondar mandir, neng ratan itu di jalan. Jadi mondar mandir di jalan. Hidupmu cuman mondar mandir di jalan. Solo, Sragen, Klaten, Boyolali, Tulungagung, kemudian Kudus, Semarang, Jakarta, Kalimantan, Pacitan, Jogja, Wonosobo, Purwokerto, Hongkong, Taiwan, kan begitu muter terus. Di rumah cuma masak nyuk, pergi lagi, sak nyuk, pergi lagi. Betul betul. Kurang lebih seperti itu kan? Muter. Berapa menit waktu saya ketemu sama anak saya? Enggak banyak kan saya ketemu anak saya? Nah, itu nanti saya punya keyakinan kalau saya keluar ngurusi orang banyak, niatnya betul karena Allah Ta'ala, insya Allah nanti anak saya juga diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin saya seperti itu, ini di dalam. Tapi nanti di luar ada setan-setan saya ngomong, neng jobo. Yo, yakin yo yakin. Tapi kalau anak yo diurus. Ora ditinggal terus. Muter, anake ra dijak rono, ra jak ngene, ra diajari yo bodho anakmu. Misal gitu kan ya. Ada setan, bukan istri saya yang jelas, ku batin bojoku kudu. Nanti kalau ndak saya jelaskan nanti istri saya tersinggung nih. Bukannya ada kan mungkin bisik begitu kan? Bisik begitu. Nah, ini kalau memang orang yakinnya kuat, dia tidak akan terpengaruh dengan bisikan begitu. Kenapa? Sudah cukup yakin dengan janjinya Allah. Contoh nih kakek buyut beliau, namanya Habib Muhammad, ini kan Muhammad bin Husain bin Habib Anis bin Habib Alwi bin Habib Ali bin Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kakek buyut beliau namanya persis dengan beliau, Muhammad bin Husain. Ya, Habib Muhammad bin Husain itu hidupnya hampir enggak pernah di rumah. Keluyuran terus. Ya, wirawiri neng ratan tadi. Keluyurannya tapi keluyuran dari satu majlis ke majlis yang lain. Dakwahnya luar biasa. Habib Muhammad itu karena indah dakwahnya, beliau itu ngajak murid-muridnya dakwah ke sawah-sawah, tapi enggak seperti orang sekarang. Kadang orang sekarang dakwahnya ke sawah, yang di sawah disuruh pergi ke masjid, sawahnya ditinggal. Kan begitu. Kalau Nabi Muhammad enggak gitu. Orang yang di sawah itu suruh kerja tetap di sawah. Beliau datang ke sawah, ngajak murid-muridnya bawa teh. Bawa teh, bawa areng, ya, bawa air, bawa teko. Sampai di tepi sawah, beliau itu nggodok air panas, masak, nyiapkan teh. Terus ngomong kepada petani-petani yang di sawah, saudara-saudaraku para petani, silahkan istirahat, biar yang nyangkul murid-murid saya. Biar yang nyangkul murid-murid saya. Dai model begini masih banyak atau jalan gak ini? Terus murid yang seperti muridnya Habib Muhammad disuruh nyangkul yo sami'na wa atho'na seneng itu masih banyak atau udah langka itu? Langka pol. Wah, langka pol. Ini muridnya ya semangat nyangkul direwang nyangkul betul. Wah, petaninya seneng toh ya. Kerjaannya beres, enggak capek, disugi teh. Mesti kalau ada teh ada bolo-bolonya kan? Di tepi sawah udah ngobrol, enggak diajari macam-macam, diajak ngobrol. Ngobrol, tapi namanya obrolannya ulama itu ilmu atau bukan ilmu? Ya ilmu. A, B, C. Oh, petaninya seneng tiap hari diparani kan. Lama-lama ya petaninya ngomong, apa Habib? Habib tinggalnya di mana? Di sana ya. Boleh kalau kami-kami ini ikut datang ke pengajiannya? Oh, boleh. Nah, ini maksudnya kepegangan. Boleh, enggak langsung parani ngaji ning omahku. Enggak begitu. Diajak dulu duduk bareng, minum teh bareng, akhirnya kan mau datang ke rumah. Rumahnya. Di rumahnya akhirnya rutin, ternyata enak. Ternyata enak. Dan yang di sawah tetap dijalankan, diparani, diajak minum teh gitu kan. Lama-lama kan petani ya pakai uang sendiri toh. Udah Habib enggak usah sering-sering ke sawah, sudah nanti kami aja yang main ke sini. Ya, muridnya biar belajar yang lain. Seperti itu dakwahnya ngalor ngidul ngitan ngulon. Ketemu anak berapa jam? Habib Ali bin Muhammad bin Zul Habsi itu ketemu ayahnya setelah kurang lebih 17 tahun kemudian. Karena ayahnya dakwah ke Mekah, beliau ada di Yaman. Baru ketemu 17 tahun kemudian. Dan ketemu cuma 2 tahun. Anaknya jadi Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wali yang luar biasa. Kenapa? Karena ngurusi urusan yang diperintah Allah, maka urusannya dibereskan oleh Allah. Jangan ragu. Saya kasih contoh. Saya kan buat buku judulnya Syukur ya. 4 hari yang lalu saya mulai nulis. Tapi tamu yang datang ke sini enggak mandek, jadi enggak bisa-bisa nulis. Kan begitu. Habis itu urusan gambar calon majelis yang ada di tanah sebelah. Datang tukang gambar dari Jogja, teman-teman Jogja bantu gambar gitu kan. Akhirnya saya enggak sempat nulis, tapi di hati saya ngomong begini, nyantai aja. Lawang ini urusannya orang banyak, nanti kan nulisnya dibantu sama Allah, rampung-rampung, tenang. Yakinnya begitu. Setan yang ngomong rampung piye, moto ngantuk awak kesel nulismu kapan setan. Malaikatnya ngomong ngantuk moto kesel yo turu gitu kan, tidur nanti kalau melek seger nulis. Subhanallah, melek seger nanti ya ada saja. Mau nulis susah, mau susah santai, jangan dilawan, ya udah dijalani saja. Yakin pasti ditolong sama Allah. Subhanallah, dapat 1 jam 2 jam yang gampang nulis. Itu percetakan ngomong, Pak Novel, ini kalau hari ini enggak masuk percetakan, maka bukunya enggak bisa jadi tanggal 17. 18-nya kan acara ya. Tanggal 17 enggak bisa jadi. Jadi, Pak, hari ini masuk insya Allah. Itu saya ngomong pagi itu masih kurang 90 halaman. Belum layout-nya, belum ya edit-nya, belum layout-nya. Hari itu harus masuk. Saya mikir, dadi apa dadi gitu kan? Setan ya ora dadi setan. Yakinnya jadi seperti itu. Ya subhanallah, jam 12 lebih dapat apa namanya? Kekuatan gitu ya. Sehingga 90 halaman itu selesai. Jam 4:30 sampai percetakan naskahnya udah saya layout jadi tinggal dicetak. Itu harus yakin, itu harus dipupuk, memang harus di apa namanya? Paksakan, harus dilawan. Kalau dia enggak mungkin pernah yakin, udah toh, jajalan. Jajalan enggak yakin kok jajal sih. Jangan dijajal, monggo diunjuk. Jangan dijajal tapi diminum. Udah habis. Alhamdulillah, syukuri apa yang ada. Alhamdulillah. Saya ngomong baru 50 menit. Baru 50 menit Bu, tapi waktunya sudah mau habis. Kita malam ini ngomong gak usah banyak-banyak ya, karena ini omongannya inti kehidupan. Inti kehidupan. Bu, jenengan yakin bakal mati enggak Bu? Kapan? Enggak tahu. Yakin enggak mati bisa datang sewaktu-waktu? Yakin. Kok masih bisa ketawa? Loh itu loh. Yakin kita sama maut itu belum. Belum percaya. Percaya sama kematian, tapi yakin belum. Kalau yakin pol, kira-kira masih sempat nonton bola, Pak? Gol! Buat janjian nonton bareng. Udah yakin belum sama mati? Coba mati ini pas gol mati. Na'udzubillah min dzalik. Kan begitu. Iman kita percaya kematian bisa datang sewaktu-waktu. Dan kita percaya kita bisa mati kapanpun juga. Tapi kita mintanya selalu panjang umur. Memang kita minta sebaik-baik manusia itu man tola umroh wa hasuna amaluh. Manusia terbaik itu yang umurnya panjang, amalnya banyak. Ya kita minta panjang umur biar amalnya banyak. Tapi kebanyakan manusia enggak begitu minta panjang umur karena enggak mau mati. Karena masih menikmati dunia, bukan karena mau cari sangu sebanyak banyaknya, bukan seperti itu. Kalau kita usahakan, kita panjang umur tapi sangu yang banyak sekali. Niatkan seperti itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasyaitanu la yastati'u ad-dunuwa min sahibi hadzal yaqin bal yafirru minhu wa yaqruqu min dhilalihi wa yaqna bisalamah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaitana la yafraqu min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka asyaitanu fajjan akhar." Dah, ini terakhir untuk malam hari ini. Kata Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, setan tidak mampu mendekati orang yang punya keyakinan seperti ini. Cedak-cedak aja setan tuh gak mampu. Setan tidak mampu, tidak bisa mendekati orang yang punya keyakinan yang kuat tersebut. Bal yafirra minhu. Bahkan setan itu akan berlari meninggalkan orang yang punya keyakinan seperti itu. Lari ninggalkan. Bahkan setan tidak berani jalan dekat dengan bayangannya orang tersebut. Dekat bayangannya setan juga tidak berani. Kenapa? Pilih selamat. Setan pilih selamat. Kalau dekati orang yang punya keyakinan seperti itu, setannya akan binasa. Setannya akan terbakar. Bu, Pak, hadirin. Itu kalau orang yang yakinnya kuat, setannya lari. Nah kalau kita, marani setan. Bahkan kalau setannya gak ada dicari-cari, tantan, kangen tan. Kok lama ya gak ada yang goda? Rasanya kurang enak hidup ini tanpa godaanmu tan, kan kurang ajar ini. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia, majrodam, di aliran darah. Ngalir nih setan banyak. Fadayiku, disuruh buat jalannya setan itu sempit. Dengan lapar, dengan zikir, nanti jalannya setan sempit. Kalau jalannya sempit, setannya akan pindah. Enggak bisa di situ. Nah, orang-orang yang soleh, setannya enggak bisa masuk tubuhnya. Setannya di luar. Nah, kadang setan di luar itu masih bisa menggoda. Nah, tingkatan yang tertinggi, setan di luar menjauhi, deketi enggak berani. Kenapa? Kalau deket langsung kobong. Bapak, Ibu tahu matahari? Serengenge matahari, tahu? Tahu. Kalau matahari itu bersinar langsung, tidak ada awan sama sekali bersinar langsung. Jenengan berani di luar lama-lama? Panas gitu, berani lama-lama? Enggak. Kenapa? Bukan masalah gosongnya, dehidrasi. Akan nanti kekurangan cairan, bisa mati, bisa seketika mati. Udah panas yang tinggi sampai 45-50 itu orang bisa mati karena kelamaan kena panas, dehidrasi dia. Pernah terjadi di Perancis begitu. Banyak sekali manusia yang meninggal mendadak gara-gara gak sadar jalan di panas gitu kan. Sekian lama jalan, tubuh, cairan tubuhnya tuh nguap semua. Begitu menguap dehidrasi, oh darah ini dari cairan. Meninggal seketika. Gak berani, maka panas cari tutup. Ingat Dracula. Dracula itu enggak ada, film Dracula itu loh, ya kan? Dracula itu berani keluar siang enggak? Dracula kuno enggak berani, Dracula modern berani. Ini kita ambil yang film Dracula kuno ya. Tidak berani keluar di siang. Kalau kena sinar matahari dia terbakal. Ceritanya begitu kan? Terbakal. Nah, setan tidak berani kena nurnya orang yang soleh. Kalau setan kena nurnya orang yang soleh, maka seketika setan itu mati terbakar kena nur cahayanya orang yang soleh. Makanya setan begitu lihat orang yang soleh, minggir golek selamat. Pilih selamat, jangan digoda, timbang aku mati. Kalau setan bisa mati, yang gak bisa mati adalah iblis. Iblis itu umurnya dibuat nanti sampai kiamat, matinya nanti bukan sekarang. Tapi kalau setan bisa mati, bisa dibunuh sekarang juga. Karena setan itu dari golongan jin yang tunduk pada iblis. Nah, setan-setan itu gak berani dekat orang-orang yang soleh. Kenapa? Terbakar nanti. Gak usah pakai dibacakan apa-apa. Orang kaken di rukiah, geblak, wah. Gak perlu, cuma disawang kok. Pergi sendiri. Itu ada anak murid kita yang kesurupan. Kesurupan ya. Ya, orangnya hadir di sini tapi jangan tersinggung. Yang jelas gak ada di depan sini ya. Buat contoh saja, kesurupan. Saya bilang sama murid saya yang lain, datang aja ke sana, bawa ke sini, gak usah dibacakan apa-apa. Aja-aja masuk duduk di sini, nanti kan keluar dengan sendirinya. Gak usah dibacakan apa-apa, insya Allah masuk sini, keluar dengan sendirinya. Ya betul, begitu deket ini, panas! Sangat panas! Teriak-teriaknya di luar. Tapi begitu masuk ke dalam sini, langsung, gak lama, keluar itu yang masuk, nyuruh itu keluar. Saya mau pindah aja dari sini. Metu gitu ya. Keluar dengan sendirinya. Kenapa? Milih selamat. Kenapa milih selamat? Karena di sini digunakan untuk cari ilmu. Di sini digunakan untuk khatmul Quran. Di sini digunakan untuk mau maulid. Di sini banyak jin-jin juga, arwah orang soleh juga, manusia juga, malaikat juga. Nurnya kumpul jadi satu. Nah, nurnya jadi satu ya pilih selamat, minggat wae seperti Dracula. Matahari, pergi gitu kan. Persis. Bisa diterima? Nah, itu kalau saya enggak nerangkan begini nanti saya juga enggak bisa yakin jenengan paham enggak maksud ucapan Abdul Haddad. Tapi dengan divisualkan dengan gaya begini insyaallah kan bisa mengerti ya. Orang soleh itu punya cahaya. Mukmin itu punya nur, punya cahaya. Nah, Rasul bersabda, Habib Abdul Haddad ngasih contoh. Manusia yang yakinnya kuat itu bisa ngusir setan dengan yakinnya. Gak pakai zikir, gak pakai apa bisa ngusir setan. Yang yakinnya kuat. Gak semua orang sampai derajat ini ya. Gak semua orang. Duduk begini saja bisa mengusir semuanya. Siapa itu? Auliya ussolihin. Sehingga ada wali-wali itu sampai disebutkan kalau kita baca ceritanya para wali, di majelis beliau setan tidak ada. Jadi yang hadir ini kalau banyak setannya, begitu masuk setannya hilang. Kata setan, friend, nanti kita bertemu lagi ya. Tak antainin yang perapatan. Udah mau masuk minggir setan ya. Minggir, terima golek selamat gitu ya. Kata golek selamat. Ada majlisnya orang-orang soleh begitu. Saya pengen majlis kita itu bisa begitu ya. Ya, insya Allah nur kita ini digabungkan bisa menjadi seperti itu. Amin Allahumma. Amin. Nah, orang-orang dulu, wali-wali dulu begitu. Makanya Wali Songo masuk Indonesia kan, demi setan ini kan minggir kabeh. Nyingkir, wes ngungsi, jangan deket-deket Wali Songo. Sehingga semua masuk Islam, 90% masuk Islam. Karena kekuatan nurnya luar biasa. Nah, ada orang yang seperti itu. Mungkin ada orang yang nanya, alah ngarang-ngarang, mosok manusia kok sampai pengajiannya gak ada setan, tuh dalilnya mana? Nah, ini orang-orang yang sudah kesetanan ini. Jadi kaken takon dalil nih manusia-manusia udah kesetanan. Karena isi cuma prasangka. Alladhi yuwaswi sufi sudurin nas. Yang ngasih prasangka was-was itu adalah setan. Jadi kalau orang banyak menanyakan dalil-dalil amalannya orang-orang soleh, itu dikhawatirkan dia udah kesetanan. Dan yang lebih khawatir kalau setannya udah kemanusiaan, lah itu lebih tinggi lagi. Setannya sekalah kalau menungsoi luwih ngungkuli setan. Lu tuh manusia itu kadang ngungkuli setan ya. Yang ceritanya di Al-Quran, orang datangi Bibabila Harut Omarut itu kan, Harut Omarut minta diajari sihir yang bisa misahkan suami istri gitu kan. Itu kan dikasih tahu, takut tuh sama Allah ya, tanggung dhewe resikone. Ya siap nanggung, wong ngungkul itu ya. Lawang namanya Fir'aun sama iblis aja, iblisnya nyerah kok. Iblis ngomong, "On, kamu kok berani ngaku jadi Tuhan loh, On? Saya enggak ngajarin loh, saya aja enggak berani loh ngaku jadi Tuhan. Oh, saya yakin tuh Allah tuh Maha Esa. Kamu ngaku jadi saingannya Allah, wes pilih minggir setan nih." Ini ngeri ini kan, ngerinya luar biasa. Nah, dalilnya adalah dicontohkan Habibullah Haddad tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar. Khalifah Umar ini kan radhiyallahu anhu mertuanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini harus betul-betul menghargai sahabat-sahabat, menghargai keluarga Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, harus kita hargai. Semua orang pilihannya Allah itu, orang-orang yang luar biasa. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Inna syaitana la yafraku min dhilli Umar." Setan itu akan lari tunggang langgang dari bayangannya Umar. Saya ulangi ya. Setan akan lari tunggang langgang takut dengan bayangannya Khalifah Umar. Lah kalau baru bayangannya aja udah takut, kira-kira kalau ketemu bagaimana? Gambarannya begini loh. Kita kalau dalam bahasa Indonesia, baru dengar suaranya saja udah lari terbirit-birit. Ya kan? Oh, ini suaranya. Oh, ini suaranya, suaranya dia nih, udah lari terbirit-birit. Persis anak muda enggak pakai helm pas di perapatan dengar suara sempritan, prit, langsung puter balik lari. Kenapa? Wojojo neng perapatan ono polisi. Baru dengan suara sempritnya Pak polisi dia udahlah lari karena sadar punya salah. Kan seperti itu. Sadar. Nah, ini ada orang yang baru dengar suaranya udah lari ketakutan. Lah kalau setan baru lihat bayangannya Khalifah Umar bin Khattab, bayangannya, ini bayangannya Umar, langsung setannya lari tunggang langgang. Kata Rasulullah SAW, "Wa ma salaka Umaru fajjan." Tidaklah Umar itu lewat di satu lorong, di satu gang, di satu jalan, di satu kampung, illa kecuali salaka syaitanu fajjan akhar. Setan langsung ngungsi. Setan satu lorong itu ngungsi, pindah cari gang yang lain. Jangan lewat sini. Di sini ada Umar. Yuk kita cari gang yang lain saja. Bisa kita bayangkan kalau Khalifah Umar bin Khattab masuk Pasar Kliwon, setan ngungsi kabeh. Ya, lewat Demutan, lewat Semanggi, lewat Alun-Alun tuh ya, setan yang ngungsi semua. Di situ jadi dalil keberadaan orang soleh mampu menyingkirkan setan dari sebuah kota. Sehingga kota di mana ada orang soleh, kotanya tidak banyak orang yang iri, tidak banyak yang dengki, tidak banyak yang saling memusuhi. Kalau orang soleh ini udah meninggal dunia, baru nanti manusianya kok jadi saling musuhi kenapa ya? Kok jadi saling iri kenapa ya? Kok jadi saling dengki kenapa ya? Kok jadi saling membenci kenapa? Elingo, berarti dulu di kotamu itu ada orang soleh yang mampu ngusir setan sehingga hati kalian jadi rekat satu dengan yang lain. Saya ketemu dengan orang yang seperti itu. Dan gak usah disebutkan, pikir sendiri. Ya, cukup jelas? Jelas. Nah, mari yuk kita jadikan diri kita seperti Sayyidina Umar. Mirip-mirip lah, walaupun perbandingannya 1 banding 1 miliar. Kan ada miripnya kan ya? Mirip-mirip. Jadi kalau minimal lah, minimal kita itu kalau di sejadah setan kita minggir. Minimal kan gitu ya? Udah di sejadah setan kita minggir. Nah, kita ini kan ngeri. Udah di sejadah Allahu Akbar, setan ini tambah malah mata bangun, Allahu Akbar. TV ini kan banteng kayak ora krungu suarane. Ya kan? Baru Allah mandek. TV-nya keras kan? Jadi pengen sholat sambil dengarkan berita. Ini beritanya genting. Allahu Akbar. Pernah enggak begitu? Diinget-inget mungkin pernah ya. Diinget-inget oh semisal begitu kan. Ini dalam sholat aja setan kita ikut. Na'udzubillah min dzalik. Harus latihan. Semoga ini manfaat. Mas Seto. Mas Seto. Mas Roni, tolong LCD proyektornya disiapkan sekarang Mas Roni. Ini sambil disiapkan kita dengarkan wejangan dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Walaupun sepatah, dua patah, tiga patah kata. Masih ingat kata-kata saya dulu, nanti ini beliau akan sulit ditemui. Masih ingat? Masih kan? Nanti ini akan pergi kemana-mana ngungkuli saya. Masih ingat? Masih. Dan itu sudah terjadi. Alhamdulillah ini mahal. Waktunya sudah bisa kini. Alhamdulillah. Perlu disyukuri keberadaannya ini. Monggo, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, uraian nasihat yang luar biasa dari guru kita Habib Naufal bin Muhammad al-Idrus, begitu juga dari kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bukan hanya jadi tambahan ilmu, tapi juga jadi tambahan amal untuk kita semuanya. Jadi bahas masalah setan. Di setan itu kan dikatakan di Al-Quran itu memang ada dua macam, minal jinnati wanas. Ada yang golongan jin, juga ada yang golongan manusia. Ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Jadi kan kalau lihat di jalan-jalan tuh banyak perempuan pakai rok mini, itu mungkin termasuk golongan setan juga itu. Nah kan penggoda lainnya, berarti termasuk golongan setan. Cuma setan yang berupa manusia kan macam-macam. Ada setan yang seperti pocong, ada yang suka makan lontong, macam-macam. Kalau yang setan yang gak kelihatan, bacakan ayat kursi. Setan yang kelihatan dilempar kursi. Itu macam-macam intinya. Kemudian masalah yakin, saya pernah dengar sebuah kisah. Jadi waktu itu saya sore-sore nganggur-nganggur gitu, kebetulan dengarkan streaming ceramah dari Pasuruan. Waktu itu ada sebuah kisah yang bagus. Ada salah seorang ulama, dia punya amalan tiap hari jamu orang banyak. Kemudian dan dia punya keyakinan setiap hari dapat duit berapa, hari itu harus habis. Besok urusannya besok, nanti ada lagi rezekinya. Gitu terus berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, suatu ketika yang biasa sekretarisnya atau muridnya jadi sekretarisnya, yang biasa ngurus itu ganti orangnya. Ganti orang yang baru. Ketika ganti orang yang baru, ketika lihat satu hari dapatnya agak banyak, kata muridnya, wah ini kalau disimpan sayang ini, lebih baik ini saya sisihkan sedikit, mudah-mudahan bisa buat jaga-jaga untuk besok kalau besok gak dapat. Padahal sudah tahunan gak pernah pakai jaga-jaga. Jadi hari itu entek, besok ada lagi insya Allah. Dan yakin pasti terbukti selamanya pasti gitu. Hari itu habis, besok datang. Dihabiskan juga hari itu, besok datang lagi. Waktu itu ketika muridnya nyimpen, besoknya ditunggu sampai pagi. Wah, tumben hari ini udah gak dapat rezeki sama sekali ini. Sampai dekat zuhur masih belum dapat rezeki sama sekali. Akhirnya manggil muridnya, "Hei muridku, ada yang salah gak ini ya? Kenapa biasanya tiap hari kontan dapat rezeki, kok ini gak dapat rezeki?" Dan muridnya ngomong, "Guru, Pak Yai, jujur saja, kemarin saya nyisihkan uangnya, saya pikir buat hari ini." Kata guru, "Lah ini loh, karena dilihat sama Allah kita masih punya, ya gak dikasih lagi. Nah kalau sudah hantek nanti baru dijok lagi sama Allah. Nah kalau masih ada ya gak dikasih. Lah ini loh gara-gara ini, ini sekarang sedekahkan semuanya, nanti kan dapat lagi. Tuh, begitu disedekahkan, langsung dapat lagi." Dan gurunya manggil muridnya, "Kamu ketahui tiap hari itu ada jatah rezeki sendiri-sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi orang itu hidup yang yakin." Setelah dengarkan cerita ini, saya dalam hati mau praktek. Itu kan hari Selasa malam kan, itu hari Selasa sore. Selasa malamnya saya traktir semua teman makan sampai duit habis semuanya. Ya beneran ini. Hari Rabu saya tunggu jam 8 gitu masih. Yang penting tapi sudah nyiapkan aqua di rumah. Ya jelas kalau makanan tidak ada sama sekali. Jam 8 masih minum air terus. Jam 9 sama nasibnya. Jam 10 alhamdulillah masih air juga. Saya tunggu ini kalau gini caranya kembung nanti. Ternyata deket zuhur dapat rezeki. Lumayan, sarapan sama makan siang. Alhamdulillah sore dapat rezeki. Cukup untuk makan malam. kemisnya enggak berani praktek lagi. Terus terang aku yakinnya masih belum kuat. Mudah-mudahan setelah hari ini yakinnya kuat insyaallah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang gitu ya, ilmu itu dipraktekkan walaupun cuma sekali. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Ya ini tamu saya dari Makassar ya. Tulan pas ke Solo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ngajak jenengan sekarang ngadepnya ke sana ke tembok dulu. Boleh ya? Ngadep tembok. Minta tolong lampunya yang sana Mas Roni, yang di bawah itu dimatikan dulu. Yang mana? Yang paling kiri ya? Ya, coba aja enggak apa. Bukan, satunya. Ya, udah cukup. Biar lebih terang. Mas Roni, silahkan syutingnya dipindah dulu. Bapak Ibu sekalian, jadi begini, saya mau cerita apa adanya ya. Alhamdulillah kemarin itu berkat dari ya kerja keras, doa, bantuan teman-teman, yang 1M itu terkumpul. 1M itu terkumpul, ya sekaligus klarifikasi biar orang jelas itu dari mana gitu ya. Ya ada sedikitnya 4 mobil saya yang melayang gitu. Ya, melayang pakai ilmu tadi. Ada 4 yang saya jual walaupun belum lunas itu ya, dijual terkumpul. Kemudian dari bantuan teman-teman. Bantuan dari teman-teman dan yang lain itu total nilainya 1M. Ya, nilainya 1M. Nah, sekarang tersisa 1M 650 ditambah biaya pembangunan kurang lebih sekitar 3M. Jadi Allah masih butuh uang kurang lebih 5 miliar. 5 miliar itu jangan diingat M-nya. Nanti kalau dilihat M-nya jadinya besar ya. Makanya diingat 5-nya aja. Cuman 5 kok. Cuman 5, 5 atau 5.000 lah, cuman begitu. Jangan diingat 5 miliar. Waktunya maksimal 1 tahun untuk pelunasan tanah. Tapi kalau untuk bangun bulan Juni sudah insya Allah langsung saya bongkar. Nah untuk bangun minimal saya harus ada uang 400 juta. Ya minimal ada uang 400 juta. Jadi Juni yang kurang cuman beberapa hari lagi itu harus terkumpul 400 juta. Sekarang sudah ada, sejujurnya sekarang ini masih 0 rupiah. Ya 0 rupiah. Cuman kita akan belajar ilmu yakin ya kan. Belajar ilmu yakin. Allah itu paling suka dengan hambanya yang punya yakin dan beraksi. Yakin terus beraksi, jangan cuma yakin tok, di batin tuh jangan. Nabi Muhammad tuh kemarin yakinnya udah benar, cuman aksinya belum. Nah, kelirunya di situ. Mestinya beliau yakin terus main ke rumah saya. Nanti kalau lihat wajah beliau kelaparan langsung saya traktir. Ya, yakin, aksi. Aksi itu enggak usah jangan ngemis, bukan lo ya, tapi aksi. Artinya jangan nunggu, jangan nunggu. Aktivitas jalankan seperti biasa. Yakin aja, kalau udah yakin sama Allah ya pasrah bongkoan. Diyakini, gak usah ditunggu. Saya yakin beliau juga gak nunggu-nunggu. Cuma ngasih contoh kebanyakan orang begitu loh ya. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, aksi saya karena mau dibangun, ya mesti harus digambar kan begitu ya. Mau dibangun, ya kita harus siapkan siapa kira-kira yang membangun. Kemudian biayanya kira-kira berapa. Terus usaha apa yang akan digunakan untuk memenuhi pembiayaan nih. Kita harus punya usaha. Nah, usaha nanti akan saya jelaskan. Coba kita lihat ini gambar final yang belum final. Artinya sudah 90% seperti ini. Nanti kalau ada perubahan paling dikit. Insyaallah jadinya begini di belakang itu. Nanya. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini langsung lihat apa ini? Masjid. Yang dilihat apa? Lihat masjid kan? Ya, bangunan masjid. Itu bukan masjid, tapi itulah Majlis Ar-Raudhah. Majlis Ar-Raudhah. Kenapa tidak saya jadikan masjid? Karena saya pengen ibu-ibu walaupun menstruasi tetap bisa masuk. Nanti kalau kita buat kegiatan yang banyak ketawanya, itu juga masih beradab karena bukan di masjid. Bisa dipahami? Tapi nanti insyaallah yang sholat di situ dapat fadilahnya sholat di masjid. Aneh toh? Nah, gimana caranya? Caranya ada pakar-pakar fikih yang merumuskan gimana bisa, dan memang bisa dalam ilmu fikih walaupun bukan masjid, tapi yang sholat nanti bisa dapat fadilah sholat berjamaah di masjid. Bangunan itu dua lantai. Memang belum disatukan dengan yang di sini karena ini baru digambar dua hari yang lalu. Ya, dua hari yang lalu dari ide yang dibuat Mas Eto, kemudian kita gabungkan dengan teman-teman dari Jogja, dari Ar-Raudha Jogja. Mas Agus Al-Majid ya. Mas Agus itu punya memang dia pemborong. Bangunan ini dua lantai, nanti dari pintu samping bangunan ini kan ada jalan masuk tuh ya. Jalan masuk tuh yang kecil ini. Nanti akan kita gabungkan di sisi barat. Sisi barat akan digabungkan dengan Ar-Raudhah yang sekarang. Jadi ada lubang-lubang itu ya. Nah, itu untuk gabungkannya. Masuk lewat gang itu lorong. Ini nanti yang masuk lewat situ insyaallah saya upayakan pas pengajian bapak-bapak lewat situ semua. Ibu-ibu tidak lewat situ. Kalau ibu-ibu mau lewat situ boleh. Ya boleh. Tapi saya upayakan nanti yang masuk lewat situ bapak. Jadi pintu masuk laki dan perempuan betul-betul terpisah. Ya, betul-betul terpisah. Lah ibu masuknya lewat mana? Ibu masuk lewat sini seperti biasa nih. Lewat lantai 2 dari Ar-Raudhah dari depan, nanti ibu-ibu lewatnya masuk sini semua. Langsung ke atas ke lantai 2. Ya ke lantai 2. Lantai 2 itu milik ibu-ibu. Jadi kalau di lantai 2 sampai ada pria berkeliaran, pasti dia adalah seorang. Ya kan? Itu lantai 2 buat pengajian itu milik ibu-ibu. Nah, lantai 2 ini bentuknya mirip seperti sekarang ini, cuman nanti bentuknya U. Kalau ini kan cuma satu sisi ya, Bu ya. Nanti U di sini, di belakang sama di samping sehingga ibu yang di atas semua bisa lihat ke bawah. Menyatu. Nah, Bapak-bapak, los. Los ukuran ruangan 20x20. Ya, 20x20. Nanti kalau jamaahnya enggak cukup ya ke halaman terus ke bangunan ini. Jadi bangunan ini jadikan bangunan yang kedua. Yang utama nanti di sana. Ini untuk yang enggak cukup nanti baru ke sini. Nah, kemudian menara itu saya minta dibuatkan menara, nanti bukan seperti itu ya, itu cuma contoh aja ya. Nah, menara seadanya dipasang. Menara itu untuk membuat tampilan indah di pojok, saya pengin buat seperti koperasinya Ar-Raudhah. Di bawah menara itu nanti jadi koperasinya untuk jualan buku dan lain sebagainya, pernak-pernik ada di situ. Kamar mandi di mana? Itu belum dipasang gambar kamar mandi. Kamar mandi nanti di belakang di sebelah kanan tuh, gambar kanan. Ya, bukan salah Mas Eto. Yang tadi aja, yang tadi. Sebelumnya. Ya ini. Hop. Nah, kamar mandi ada di belakang situ. Yang ditunjuk sama pointer itu nanti yang bawah kamar mandi untuk bapak-bapak di bawah. Ada 5 kamar mandi dan ruang wudhu. Di atasnya itu kamar mandi untuk ibu-ibu. 5 kamar mandi dan ruang wudhu. Sehingga ibu langsung saja dari lantai 2 menuju mau kamar mandi gak jauh. Ya, gak perlu ke bawah. Di situ. Fokusnya wanita dan pria betul-betul terpisah. Seperti itu. Kemudian mau turun. Ibu-ibu mau turun. Lewat atas langsung ke sini bisa. Turun lewat bangunan yang baru juga. Bisa naik lewat situ juga bisa, cuman lebih enak kalau naiknya lewat sini karena terpisah betul ya. Tapi kalau naik nanti mau lewat gang tadi langsung ke belakang, muter jauh ke belakang baru naik ke atas. Nah, kenapa dibuat tangga di situ untuk turun? Diantaranya agar nanti kalau dijadikan untuk sholat berjamaah, karena bukan masjid ya, untuk sholat berjamaah agar yang sholat di atas itu sah jamaah dengan yang di bawah itu sah, karena ada jalan yang maju ke depan untuk menuju imam. Ini aturan dalam ilmu fikih yang kadang sebagian orang gak ngerti. Kalau buat loteng itu tingkat 2 memang ada aturannya biar bisa berjamaah bagaimana. Di pojok itu yang ada pohon-pohon itu nanti di situ rumah kecil. Di situ tempat saya untuk istirahat terima tamu yang tadi itu. Nah, cuman belum digambar ya. Di situ tempat istirahat terima tamu. Termasuk kalau ada bunyai Pak Yai yang hadir di majelis, nanti ada kamar khusus, misalnya mau istirahat dulu, ada kamarnya di sana. Ini kurang lebih, tolong Mas Seto ditunjukkan dari atas. Nah, dari atas bentuk bangunannya kurang lebih seperti ini. Nanti warnanya juga nuansanya hijau karena Ar-Raudhah ya. Nah, kita akan ambil nuansa warna hijau yang seperti itu, muda gitu. Sekelilingnya tidak ada pintu dan tidak ada jendela. Bangunan ini tanpa pintu dan tanpa jendela. Memang saya pengennya begitu. Jadi orang di dalam itu adem, yang mau apa namanya di sana, nggak istilahnya apa? Ya udahlah, ini akhirat silahkan masuk gitu. Gak pakai angel-angel masuk akhirat tuh gampang, lebu gitu aja kan? Gampang tuh. Falsafah saya seperti itu. Kemudian pintu depannya ini dari gang masuk, pintu depannya demikian. Bulan Juni awal, insya Allah kalau gak ada arah melintang dimudahkan Allah, bulan Juni awal bangunan yang ada di sana akan saya robohkan. Kemudian mungkin saya waktu perobohannya berapa lama gak tahu, langsung kita gali pondasi dan dibangun. Nah untuk bangun tahap awal butuh dana sekitar 400 juta. Di samping saya harus mencicil melunasi tanah yang masih kurang 1M650 juta. Nah terus gimana caranya? Caranya bagaimana? Wong masih butuh kurang lebih 5 miliar. Terus golek duitnya bagaimana gitu kan? Yo jo digoleki. Jangan digolek yakin tapi sama aksi. Nah aksinya bagaimana? Buat buku, itu aksi saya ya, buat buku. Kemudian apalagi saya buat kajian kitab Al-Hikam yang saya DVD-kan. Jadi ada gambar, ada suara, tapi bentuknya DVD, bukan VCD. Kenapa saya pilih DVD? Karena sekarang player-player yang ada itu sudah gak ada VCD lagi ya. Kalau beli itu pasti selalu DVD. Dan kualitas gambarnya bisa bagus pakai DVD. Itu nanti insya Allah akan saya jual satu keping seharga Rp20.000, persis dengan harganya yang audio CD. Di samping buku-buku yang akan terus saya tulis. Jika memang Anda betul-betul pengen ikut andil di sini, ikut andil di Majlis Ar-Raudhah, satu, hadir saja, hadir itu sudah ikut andil. Mendengarkan dari rumah itu sudah ikut andil. Melihat itu sudah ikut andil. Tapi kalau mau ikut andil yang punya investasi lebih untuk akhirat jenengan, yang punya loh ya. Kalau yang memang enggak punya, dengan niat saja itu sudah sama dengan orang yang punya. Paham kan ya? Karena kalau kita punya kelebihan daripada kita beli numpuk-numpuk baju yang enggak manfaat, silakan beli baju. Misalnya kalau biasa beli baju itu 10, bajunya dikurangi 4. Yang 4 diniatkan beli buku. Ya, diniatkan beli buku. Oh, saya mau beli buku 4 judul misalnya. Dengan beli buku, beli CD tadi, insya Allah hasilnya itu akan cukup untuk proses pelan-pelan, alon-alon tapi kelakon. Syukur-syukur, kalau ada yang buku harga Rp50.000, Rp60.000 dibayarnya 1 miliar. Alhamdulillah. Paham maksud saya kan? Ya. Jadi, kalau sampai saya jual buku ini nanti harganya kok Rp60.000, Rp50.000, jangan dikatakan mahal. Itu buku sangat murah karena kita banyak niatnya di sana. Paham ya? Seandainya mau lebih, bantu lebih ya bukunya aja. Beli buku dibayarnya 1 juta, beli buku dibayar 2 juta, beli buku dibayar 5 juta, beli buku dibayar 100 juta. Atau enggak usah beli buku, bayarnya 5 miliar, boleh. Enggak jadi masalah. Ya, seperti itu. Saya pengen ngajak bareng-bareng. Dan mohon maaf, saya tidak akan menyediakan kotak amal. Ya. Tidak akan menyediakan kotak amal. Di Raudhah ini tidak akan ada kotak amal. Memang kalau yang pengin silakan aja cari nomor rekening saya, transfer sendiri aja gitu. Kalau naruh kotak amal itu baca kayak saru gitu ya. Kayak orang kok belum apa-apa jadi cegat dihadang, disuruh apa namanya? Enggak enak di hati itu, enggak enak. Memang kalau pengin beramal kan kita sudah tahu sendiri mau beramal caranya bagaimana. Oh, saya tak transfer aja ke rekening. Oh, atau saya ketemu langsung sama Habibnya kan bisa, atau dititipkan pada orang-orang yang ada di sini yang bisa Anda percaya. Yang transfer macam-macam, jadi jangan takut mau transfer. Kalau saya lihat yang transfer di rekening saya itu ada yang transfer Rp5.000, benar-benar 5.000, alhamdulillah saya senang karena itu berarti semangat. Dia memang punyanya segitu ya, ditransfernya seperti itu. Ada yang transfer Rp33.000, ada yang Rp20.000, ada yang Rp10.000, ada juga yang transfer Rp40.000. Seorang sahabat saya di Tulungagung tuh ya, dia, "Beb, saya mohon maaf, saya minta waktu, nanti saya kasih, saya minta waktu. Saya ingin ikut andil, tapi saya minta waktu." Ternyata minta waktu itu dia kerja keras mati-matian, terkumpul 40 juta. "Habib, ini saya ikut andil. Doakan semoga barokah." Ada yang satu orang dia punya keyakinan yang kuat seperti itu. Itu yang saya anggap orang kaya yang hatinya lebih kaya. Karena banyak orang yang kaya tapi hatinya enggak tekan. Banyak orang berharta tapi hatinya enggak tekan. Ada orang yang uangnya itu enggak punya tapi hatinya luar biasa. Persis seperti yang saya gambarkan, datang ke sini naik motor, tok-tok motor jelek, ya motornya aja mungkin enggak bisa nyampe ke sini sambil mikul, mungkin orangnya hadir di sini sambil mikul semen 2 sak gitu. Habib, ini saya titip semen 2 sak, ini saya nyelenginya 2 minggu alhamdulillah bisa beli semen 2 sak gitu ya. Ini kan berarti kan semangatnya luar biasa. Allah tuh lihat pada semangatnya, bukan pada besarnya itu, bukan pada besarnya. Nah, saya mau nanya kepada jenengan semua. Kalau misalnya tahun depan, ini kan 2014, tahun depan 2015, terus kita bisa terawih di situ, kira-kira enak enggak? Enak ya? Kalau misalnya bulan Februari 2015, ngajinya udah bisa di situ, enak atau enggak? Ini sekarang bulan Mei kan, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 9 bulan ya. 9 bulan bisa ngaji di tempat itu, kira-kira enak enggak? Enak. Jenengan merasa lebih nyaman atau enggak lebih nyaman? Lebih nyaman. Kira-kira ini pengen segera dibangun atau cukup jadi gambar saja? Bu, dibangun atau gambar saja? Bu, dibangun atau gambar saja? Jenengan kok lemes, kenapa? Karena mikir 5 miliar. Terus saya mikir. Gimana Pak, dibangun atau gambar saja? Bangun. Nah, kalau mau dibangun, nomor 1 itu jenengan delengi terus dibatin ya. Dibatin, jenengan bayangkan Juni dananya terkumpul, minimal sudah separuh terkumpul bulan Juni. Ya. Coba dibayangkan dideleng sudah minimal bulan Juni terkumpul separuh. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, nanti kalau udah mulai saya bangun, misalnya ada yang mau titip semen ya, mau titip pasir, usahakan jangan dalam bentuk semen. Usahakan jangan dalam bentuk semen. Semen satu sak berapa? 50.000. Saya mau titip setengah sak, saya mau titip sekilo, kasih uangnya aja, jangan bentuk semen. Kenapa? Karena pengalaman dari bangun yang dulu, itu kan akhirnya ada semen yang jadi batu karena kelamaan di apa namanya? Ditimbun, disimpan kan? Kadang semennya udah enggak perlu, enggak dibutuhkan. Kita butuhnya besi, kan sayang. Lebih baik taruh uang walaupun cuma 10.000, siapa tahu nanti itu jadi paku yang nempel terus. Siapa tahu itu jadi besi yang jadi pondasi tuh. Terus, bah, kalau saya niatinya, kalau semen kan emang jadinya cuma tembok nanti kan. Kalau saya niatinya, ini orang yang ngasih, itu jadinya bangunan ini. Jadi global, walaupun cuma berapa rupiah, masuk semennya, masuk pasirnya, masuk pakunya, masuk besinya, masuk tanahnya. Jadi bangunan itu secara keseluruhan, sehingga fadilahnya luar biasa. Sakit anu dipahami ucapan saya. Nah, salah satu caranya adalah tanggal 18 Mei besok, hari Ahad depan ya. Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu depannya lagi, 18 Mei jam 8 pagi Masjid Agung Surakarta. Jangan sampai tidak datang. Kira-kira siap datang atau siap gak datang? Nah, sudah ngumpulkan teman-temannya belum? Sudah ngumpulkan rombongannya belum? Sudah. Saya mengumumkan itu jumlah penabur rebananya sampai sore tadi, maghrib tadi, sudah terkumpul insya Allah 1.000. Yang di catatan Mas Abdul Wahid sudah 900 lebih, saya punya catatan sendiri, jadi sudah 1.000 lebih yang nabur rebana. Dan 1.000 penabur rebana ini tidak ada yang saya bayar. Artinya ini murni gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari hati dengan semangat sendiri. Pengen untuk menghidupkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1.000 ngumpul. Nah, kalau yang 1.000 ini saya yakin datang gak mungkin sendiri ya. Minimal kan nanti ya ibunya ikut, bapaknya ikut, temannya ikut. Harapan saya yang hadir hari Ahad besok minimal ada 15.000 orang. Harapan saya. Itu proyek contoh. Yang dulu sekitar 15 sampai 17 sampai 20.000 itu masih bisa istiqomah tidak gitu kan. Setelah sekian lama diliburkan itu bisa istiqomah enggak. Walaupun saya enggak buat pamflet, enggak buat selebaran, enggak buat pengumuman gitu kan. Saya mau pakai yakin, nanti saya akan buat selebaran, tapi kalau sudah dekat harinya. Kalau harinya sudah dekat, mungkin hari Senin atau Selasa baru saya akan buat selebaran di mana-mana. Sementara ini selebaran pakai SMS. Banyak yang dapat SMS enggak? Banyak kan SMS? Itu SMS beranteng yang dibuat sama Majlis Ar-Raudhah. Usahakan hari Ahad besok datang. Sekedar informasi, insyaallah hari Sabtu saya masih ceramah di Malang. Sabtu itu saya masih ceramah di Malang. Insya Allah saya sampai Solo hari Ahad mungkin jam 6 atau jam 7 pagi. Dari situ nanti langsung ganti ke Masjid Agung. Insya Allah dari Masjid Agung langsung saya ke bandara. Dari bandara insya Allah langsung ke Kalimantan. Artinya jangan ngomong Bib saya capek, aku luwe kesel. Bib saya sibuk, saya lebih sibuk. Memang kita berjuang itu harus berkorban, harus berkorbannya. Ayo kita sisihkan waktu kita, disisihkan untuk majelis ini. Setuju? Nah, di situ nanti ada buku saya yang terbaru dan ada stok-stok buku lama. Saya pengen di hari itu semua buku Ar-Raudhah Taman Ilmu tidak ada yang tersisa. Saya pengen habis semuanya. Ya. Jenengan kalau sudah punya, beli lagi nanti jual ke orang lain. Beli lagi jual ke orang lain atau niatkan ini nanti untuk ngasih hadiah orang lain. Karena insya Allah kalau buku itu semua habis, ya, semua buku stok saya habis. Saya hitung stok buku saya itu kalau dirupiahkan nilainya mungkin sudah ada sekitar hampir 300 juta. Stok buku itu. Lama enggak saya urus itu kan. Itu kalau dirupiahkan hampir 300 juta. Ditambah yang lain insya Allah dana 400 juta yang saya butuhkan bulan Juni untuk mulai bangun itu akan terkumpul 18 Mei insya Allah. Syaratnya yang jenengan mulai sekarang nyelengi 1000, 10.000, 10.000. Niat nanti belanja buku atau belanja yang lain diniati untuk bantu diri jenengan sendiri, bukan bantu saya. Bantu diri jenengan sendiri untuk kehidupan akhirat. Kehidupan di sana kita biar punya sangu yang cukup. Jangan khawatir. Ada orang yang nanya, "Bib, Pak Ustaz, ini kan semua atas nama jenengan, tidak dibuat yayasan." Memang saya itu orang yang paling enggak cocok sama yayasan. Kenapa enggak cocok sama yayasan? Karena kebanyakan lain kalau di luar pulau ya, kalau di Solo dan sekitarnya ini, kebanyakan yayasan itu setelah berapa belas tahun tidak terurus, sehingga diambil oleh orang lain, ya diambil oleh orang lain, sehingga akhirnya banyak masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya lebih suka mengelola, saya kelola sendiri. Jangan khawatir, insya Allah tidak akan dijual. Ya tidak akan dijual. Kalau toh dijual, itu yang nyumbang ya tetap dapat pahala. Karena kalau kita udah bantu, urusannya bukan dengan yang kita beri. Begitu kita bantu seseorang, maka urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitung-hitungannya dengan Allah, bukan dengan orang tersebut. Dan ini udah dikasih nama Majlis Ilmu dan Zikir. Yang ditampilkan di situ juga Majlis Ilmu dan zikir. Anak saya, keluarga saya dari kecil juga dididik untuk besarkan Majlis Ilmu dan zikir. Justru inilah yang menjadi yakin saya. Saya pengen anak turunan saya dan teman-teman saya menjaga majlis ini ila yaumil kiamah. Pengennya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Ada pertanyaan sehubungan dengan ini? Enggak ada. Terima kasih. Jam 10:30 sudah ya. Mari kembali menghadap ke sini. Nah, ngapunten ya jenengan, saya putar-putar ya. Ini tadi gambar dibuat sama teman-teman dari Jogja. Terima kasih ya teman-teman dari Jogja. Jazakumullah khair, Mas Agus. Dan yang gambar tadi Mas Agung yang menggambar, anak buahnya Mas Agus. Banyak doa yang dititipkan, semua udah saya niati tadi di awal ya. Jadi mohon maaf kalau doa-doa, permohonan doa itu enggak saya baca, bukan berarti enggak perhatian. Semua udah saya niatkan. Karena kalau saya baca satu persatu nanti banyak yang lain yang meri. Lu saya kok enggak dibacakan? Saya enggak dibacakan. Nah, kalau bacakan satu persatu itu nanti waktunya setengah jam belum tentu rampung. Karena enggak semuanya tertulis di sini. Ada yang di WhatsApp, ada yang di BlackBerry Messenger, ada yang di apa namanya SMS itu kan. Semua itu banyak titip doa. Insya Allah semua doa itu sudah kita niatkan dengan zikir dan doa kita bersama-sama. Mari kita tutup majlis ini dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya sekali lagi saya ingatkan, hari Ahad 18 Mei. Siap hadir enggak nih? Siapnya kok lemes? Saya pengen siap yang semangat. Dakwah banter dikit. Siap hadir enggak? Takut Bu. Bapak kalau udah diajak siap ternyata siapnya mengerikan ya Bu ya. Nah, jangan lupa Jumat depan adalah Maulid Simtud Duror. Ya, malam Sabtu legi, malam Sabtu manis itu waktunya untuk baca Maulid Simtud Duror. Ajak keluarganya untuk menikmati